Sepisan ojo sak kepenae ojo sak kepenae sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Sak kepenae sing tekun sembahyang bakal mulya uripe. Banjur ninggal no sholat, eling ngombe so akhirat bakal dihisab. Jaring aku Islam gak namong KTP, sing ora sembahyang bakal rugi uripe. Sak kepenae sing tekun sembahyang bakal mulya uripe. Jaring aku pisan ojo sak kepenae sing tekun sembahyang bakal mulya uripe. Bebasan mung mampir ngombe dilereni maksiate kanggo ngamal akhirate. Ojo sak kepenae sing tekun sembahyang bakal mulya uripe.